والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين datang perintah dari kami, ketetapan dari kami, najaina Syu'aiban, nah, masa kami selamatkan Nabiullah Syu'aib walladzina amanu ma'ah, orang-orang yang beriman bersamanya, birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Wa akhadzatil ladzina dzalamu as-sayhah, maka orang-orang yang zalim tertimpa as-sayhah, suara yang memekik, yang mematikan diri-diri mereka. Fasbahu fi diarihim jathimi, maka mereka di pagi hari dalam keadaan jathimi, menjadi bangkai yang tidak bergerak lagi. Alhamdulillah. Hadal Imam Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah disebutkan di sini ada dengan sayhah, suara yang memekikan diri mereka, disebutkan dalam surat Al-A'raf dengan rajfah, gempa, disebutkan dalam surat Syu'ara dengan azab yaumudzillah, azab hari yang disebut di situ diselimuti dengan mega petir dan yang semisalnya. Padahal kata Imam Katsir rahimahullah, wahum ummatun wahida, ya mereka-mereka juga maka terkumpullah azab-azab ini semuanya tertuju kepada mereka, yang rajfahnya, yang sayhahnya, yang azab yaumudzillahnya. Nah, semua jadi satu. Nah, semuanya yang mereka-mereka juga kaum yang menentang Nabiullah Syu'aib alaihi as-salat, alaihi salat as-salam, Nabiullah Syu'aib. Wa asbata alaiha kisafan minas sama' in kunta minas shadiqin fa akhadhahum 'adzabun yawmal dhillah innahu kana 'adzabu yawmin 'adzim yawmal dhillah. Dan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadha min al-asrar al-ghariba al-daqiqah, ada rahasia yang memiliki keanehan sendiri yang lebih rinci di sini. Walillahil hamdu wal minna katsira daiman. Kata Imam Sa'd rahimahullah, la tusma' lahum sautan, ketika mereka disambar oleh suara yang mematikan diri-diri mereka, mereka menjadi mayat-mayat yang kaku, enggak bisa gerak lagi. Wala tara minhum harakah, tidak bisa dilihat lagi pergerakan dari mereka. Kalam yaghnau fiha, seakan-akan mereka kana ma'aqamu fi diyarihim, seakan-akan mereka tidak tinggal di rumah-rumah mereka sendiri. Wala tana'amu fiha hina atahumul azab, mereka tidak merasakan nikmat. Ya tentu ketika datang azab kepada mereka. Ala bu'dan limadyana kama ba'udat Thamud, betapa jauhnya bagi kaum Madian ketika Allah hancurkan dan Allah binasakan dan Allah hinakan. Aina Madian, di mana Madian? Mas Umar. Aina Madian? Di mana Madian? Asri. Yusuf, gimana? Saman. Ibrahim, Rahman, Abda, Aina Madian, di mana Madian? Di Sam, di mana? Di awal-awal itu, kita udah baca yang kemarin di awal-awal, di mana? Wa ila madyana akhahum syu'aiban. Qala ya qawm, Saleh qawm. Wala samuda akhahum salihan. Salihan Samud, ayo Samud. Samud hum ad sani al-ma'ruf alladhin yaskunun al-hijr wa wadi al-qura. Ashabul Hijr ini di mana? Ah? Ashabul Hijr kemarin masih di Saudi, yang batu-batu itu. Dalam Madian, akhahum Shu'aiban Madian. Al-Qabila al-Ma'ruf al-Ladina yaskunan Madian fi adna Falastin, daerah Falastin yang paling bawah, mungkin daratan bawah, mungkin karena ada lembah, ada pegunungan, ada bawah. Fi adna Falastin al-Madian. Ada Madian. Nah, ala bu'dan li Madian idza ahlakaha Allah wa akhzaha, idza ahlakaha Allah wa akhzaha. Betapa jauhnya bagi kaum Madian ketika Allah hancurkan, Allah binasakan mereka. Kama ba'da Samud, sebagaimana kaum Samud juga dihancurkan. Kaum Samud di mana? Hah? Wala Samud akhahum. Hah? Saliha. Saleh, Nabi Allah saleh. Nah. Al-ma'ruf alladhina yaskunun al-hijr wa wadi al-qura. Nah, ala bu'dan li Madian kama ba'udat Samud. Al-ishtarakat hatanil qabilatan fis-sahq wal-ba'd wal-halak. Dua kabilah tersebut saling bahu-membahu di dalam kehancuran, kebinasaan. Qala Imam Sa'd rahimahullah wa Syu'aib alaihi salam kana yusammi khatibul anbiya. Syuh, masyaallah. Catat ini. Penting. Man, siapa khatibul anbiya? Harus tahu. Faedah. Faedah. Syu'aib, Nabiullah Syu'aib alaihi salatu wassalam dijuluki khatibnya para anbiya. So, lihat, perhatikan. Kaum Syu'aib diutus kemana tadi? Madian. Madian di mana? Adna Falastin. Adna Falastin bagian bawah. Falastin kenapa khatib khutbah ada Falastin, Syam, untuk bicara bahasa Arab itu fasaha, mempunyai fasih, kefasihan dalam bahasa. Makanya diutus Nabiullah Syu'aib yang paling fasih ucapannya, ibarat tidak yata-ta-ta, ah, belepotan ngomongnya, enggak, paling fasih, khatibul anbiya. Kenapa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, lihat murajaatihi liqaumih. Karena terus murajaah Nabiullah Syu'aib, terus kembali pada kaumnya, dakwah, balik lagi dakwah. Nah, tentunya, nah, dengan apa? Komunikasi yang baik. komunikasi yang baik. Maka dinamakan, dijuluki sebagai apa? Khatibul Anbiya. Khatib adalah karena kefasihan ucapannya, bahasanya, ibaratnya, fawaidnya, tata bicaranya. Lihusnul muraja'ati liqaumi wa fi qissati min al-fawaid wal ibar syai'un katsir. Nah, Allah al-musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.